Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikuti saya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil karim al-hadi ila siratim mustaqim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Usikum ibadallah wa iyyaya bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah li bifutuhil arifin. Allahumma iftah li bifutuhil arifin. Allahumma iftah li bifutuhil arifin. Walhamdulillahi rabbil alamin. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين أشهد لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أستغفر الله الغفور الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. أستغفر الله الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أعطني محبتك ومعرفتك. Sekalian, yang tadi itu adalah doa pembukaan talqin zikir, tidak harus dihafal. Istilah talqin berasal dari kata laqqana. Laqqana membelajarkan, talqin artinya pembelajaran. Talqinuz zikir pembelajaran zikir. Kita sedang dalam proses pembelajaran zikir. Sudah sama-sama kita ketahui, zikir berasal dari kata zakara. Dan zakara bisa bermakna menyebut-nyebut. Kalau nyebut, pakai mulut. Kalau pakai mulut, maka dia menjadi zikir jahr, zikir nyata. Nyata karena diucapkan. nyata karena disebutkan. Sebut apanya? Sebut saja nama diri Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Itu orang lagi berzikir. Sebut saja nama sifatnya. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyun, Ya Qayyum, Asmaul Husna. Dia sedang berzikir. Sebut saja nama martabatnya yang empat itu. Yang kata Nabi, khairul kalam ba'dal Qur'an arba'un wa hunna minal Qur'an. Sebaik-baik ucapan sesudah Qur'an ada empat, dan keempatnya juga dari Qur'an. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Itu nama-nama yang menunjukkan martabat Allah, kedudukan Allah. Atau sebut-sebut saja ayat-ayat Qur'an. Membaca Qur'an itu juga disebut zikir. Dalam surat Yasin kita sering tahu, sering baca, wama 'allamnahu syi'ra wama yambagilah. Dan bukanlah yang kami ajarkan kepada Muhammad itu syair-syair, dan dia Muhammad tidak memerlukan syair, kata Allah. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Sesungguhnya yang kami ajarkan itu adalah zikir sekaligus bacaan yang nyata. Jadi membaca Qur'an pun zikir. Boleh dengan menyebut nama zat Allah, Allah, Allah, nama sifat Asmaul Husna, nama martabat Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Akbar, atau membaca ayat-ayat Quran, itu semua disebut zikir. Ya. Tetapi selain zikir, berasal dari kata zakara. Zakara bermakna menyebut, zakara juga bermakna mengingat. Zikrullah mengingat Allah. Ingat-ingat Allah. Zikrullah mengenang, merasakan, merasa-rasakan kehadiran Allah, itu zikir. Zikrullah menyadari keberadaan Allah. Proses mengingat, mengingat, mengenang, merasakan, menyadari keberadaan Allah, semua proses itu terjadi di dalam kalbu. Nah, kalau sudah kalbunya mengingat Allah, apa yang sedang terjadi di kalbu itu, orang luar tidak tahu. Bagi orang luar, rahasia. Maka zikir dengan kalbu disebut zikir sirri. Sir artinya rahasia. Biasanya bapak-bapak taunya cuma nikah sirri. Tahu-tahu sekarang ada juga zikir sirri. Ya. Zikir sirri. Disebut juga zikir khafi. Khafi tersamar. Sirri rahasia. Karena yang berzikir kalbunya. Kalau zikir dengan mulut disebut zikir jahr. Zikir nyata. Nyata terdengar suara diucapkan. Nyata terlihat getar bibir mengucapkan. Dan disebut sebenar-benar zikir. Zikir yang hakiki ketika zikirnya itu sudah menjadi zikir kalbu. Kenapa zikir kalbu itu begitu penting? Maka kita pelajari dulu pengertian tentang kalbu. Di dalam bahasa Arab, juga di dalam Quran, kalbu itu ada dua macam. Pertama, kalbu jismani. Kalbu secara fisik, secara badaniah. Ini hadisnya sudah populer. Wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya di dalam jasad, di dalam badan ada segumpal daging. Yang kalau gumpalan daging itu bagus, seluruh badan akan bagus. Kalau gumpalan daging itu rusak, seluruh jasad akan rusak. Ala wahyal qalbu. Gumpalan daging itu disebut qalbu. Gumpalan daging itu disebut qalbu. Qalbu yang berupa gumpalan daging. Materinya ada. Qalbu yang disebut gumpalan daging. Apa bahasa Indonesianya? Qalbu gumpalan daging. Ya, di Indonesia orang banyak menyebutnya hati. Tapi sebenarnya bukan itu artinya. Mana hati? Hati itu liver. Lihat gambar anatomi ini. inilah hati. Hati itu di sebelah kanan kita, persis di belakang tulang iga ini. Tugasnya, darah dari jantung oleh hati disaring, difilter. Virus, kuman, penyakit-penyakit, zat-zat partikel bebas itu ditahan oleh hati, liver. Hati saringan terhadap darah. Itu hati bahasa Arabnya adalah kibdun. Kaf, ba, dal. Kibdun atau muannasnya kibdatun. Jadi yang selama ini menerjemahkan kolbu hati keliru. Karena hati dalam bahasa Arab bukan kolbun, kibdun. Dan itu di seluruh negara Arab. Mulai dari Maroko, Tunisia, Aljazair, Niger, Nigeria, Libya, Sudan, Somalia, Mesir, Ethiopia, Saudi Arabia, Yaman, Oman, Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, Palestina, Jordania, Syria, Lebanon, Irak, semua negara-negara Arab itu tahu. Hati di kanan, bahasa Arabnya kibdun. Jadi apa kalau begitu kolbun? Kolbun hiya adun adali. Organ tubuh manusia yang banyak mengandung otot, karena dia tidak boleh berhenti bergerak. Dia harus terus mengisap dan memompa darah. Kolbu itu dalam bahasa Arab jantung, bukan hati. Karena hati itu kibdun. Ad-doktor fil kolb, dokter jantung. Yaitu. Nah, ini kolbu secara fisik. Kolbu secara badaniah, lahiriah, secara jismani. Kolbu itu jantung, bukan hati. Hati di kanan, liver. Bahasa Arabnya kibdun. Tetapi ada kolbu yang kedua. Diri kita bukan badan yang hakiki. Jauh sebelum badan kita terbentuk sebagai janin di rahim ibu, sebelum ibu kita hamil, Allah sudah cipta kita di alam lahut sebagai makhluk ruhaniah. Pusatnya ruh juga disebut kolbu. Ketika kita yang ruhaniah, diri kita yang ruhaniah dihadirkan masuk ke dalam badan, pusatnya ruh adalah kolbu. Ini kolbu yang ruhaniah. Kolbu yang ruh itu bahasa Indonesianya jiwa. Ya, kolbu yang spiritual, kolbu yang gaib, tidak ada wujud fisiknya. Kolbu secara badannya jantung, tapi kolbu secara ruhaniah pusatnya ruh. Yang dijelaskan dalam hadis Nabi juga, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, innal mu'min, sesungguhnya orang beriman itu, idza adnaba, kalau dia berdosa, kanat nuktatun sauda, akan terbentuk bercak-bercak hitam fi kolbihi, di dalam kolbunya. Yang makin banyak dosa dia perbuat, makin banyak bercak hitam, sehingga seluruh kolbu menghitam. Pertanyaannya, kolbu yang mana yang menghitam karena banyaknya dosa? Saya sudah pernah tanya kepada dokter bedah jantung. Dokter, apakah dokter pernah membelah dada seseorang? Mengoperasi jantungnya, belah dadanya, operasi jantung. Yang ternyata orang itu penjahat, pembunuh, perampok, orang jahat. Pernah? Apa warna jantungnya, dok? Hitamkah? Sejak saya belajar kedokteran tingkat 1, tidak pernah lihat jantung warna hitam. Jadi orang jahat sekalipun, kolbunya yang fisik itu, kolbu yang berupa badan, kolbu jantung, itu tidak hitam. Lalu bagaimana dengan hadis Nabi? Orang kalau berdosa, kolbunya hitam. Ini kolbu jenis kedua. Kolbu yang rohani. Yang bahasa Indonesianya hati nurani. Dan ini wujudnya rohaniah, bukan berupa benda. Ini hati nurani bahasa Indonesianya. Orang suka malas nyebut hati saja. Padahal kalau hati di kanan, liver, bahasa Arabnya kibdun. Hati nurani, pusatnya ruh. pusatnya jiwa. Yang di situ ada iman, di situ ada moralitas, yang dengan itu orang bisa tahu, dengan hati nuraninya orang bisa tahu mana baik, mana buruk, mana jujur, mana khianat, mana santun, mana kurang ajar. Itu udah tahu itu. Yang di dalam kalbunya itu orang punya cinta kasih, punya iman, keyakinan dan komitmen, punya harapan. Bahasa Indonesianya apa itu? Pusatnya ruh, pusatnya jiwa. Bahasa Jawanya, bahasa Jawa. Hati nurani apa bahasa Jawanya? Hah? Ada enggak orang Jawa di sini? Jangan-jangan udah pada mudik semua nih. Ada ya? Apa bahasa Jawanya? Manah. Hah? Bahasa Jawanya, bahasa Sundanya itu manah. Berasal dari Sanskerta manas. Bahasa Inggrisnya mind atau heart. Malaysia lama dijajah Inggris, maka mind jadi minda. Itu. Pak, kalau disebut heart, bukankah heart itu jantung, Pak? Iya. Lihat saja kamus bahasa Inggris. Salah satu kamus yang bagus itu Merriam-Webster Dictionary. Heart, ada heart secara fisik. A hollow muscular organ. Organ tubuh yang kopong, berongga. Yang banyak muscle, banyak mengandung otot. Yang tugasnya memelihara sirkulasi darah. Heart secara fisik, jantung. Tetapi ada heart secara spiritual. Once in a most character, bagian terdalam dari karakter seseorang, bagian terdalam dari personality, kepribadian, dari intelektualitasnya, dari minatnya, perasaan dan emosinya. Jadi kalbu itu ada dua. Imam Ghazali pun dalam kitab Ihya Ulumuddin jelaskan, tubuh kita yang badaniyah pusatnya adalah tubuh, pusatnya adalah kolbu, itulah jantung. Tetapi ruh kita, pusatnya ruh juga kolbu juga. Pusatnya badan disebut kolbu, kolbu badaniah jantung. Pusatnya ruh disebut kolbu juga, tapi kolbu rohaniah. Namun lokasinya sama dengan kolbu yang fisik itu, yang jantung itu. Sama. Ya. Hanya saja, ketika ruh yang pusatnya kolbu ditiupkan masuk ke dalam janin, maka ruh membuat sambungan-sambungan. Tidak seperti gelas beling ini, bening. Diisikan kopi hitam, gelas beling yang bening jadi hitam. Tapi begitu diterbalikkan, tumpah kopi hitamnya, gelas beling ini bening lagi. Karena hadirnya kopi sekadar hadir, beda dengan hadirnya ruh. Ketika ruh dimasukkan ke dalam janin, dia bukan sekadar masuk yang kemudian gampang copot, gampang terlepas. Tidak. Begitu dia dimasukkan ke dalam janin, ruh membuat sambungan-sambungan dengan semua bagian-bagian tubuh. Pada level organ tubuh, membuat sambungan dengan otak, dengan biji mata, dengan hidung, mata, telinga, lidah. Bahkan membuat sambungan di level sel. Semua sel-sel tubuh membuat sambungan. Pernah enggak menggunakan lem yang sangat kuat? Super glue. Atau Aika Ivona juga boleh, cukuplah, ya. Kita gunakan lem yang sangat kuat itu untuk menyambung sesuatu. Oleskan. Kita sambung. Selesai barang yang pecah kita sambung, sisa lem di ujung jari sudah kering. Begitu kita kelupas, apa yang terjadi? Terasa pedih kulit kita. Karena antara lem dengan kulit itu sudah menyatu. Saat kita kelupas, ada bagian dari kulit yang disebut kulit jangat, kulit paling luar, ikut terkeset, kelupas. Dan bekasnya itu menimbulkan putih dengan bintik-bintik merah. Itulah pembuluh darah kapiler yang pecah. Karena sudah menempel. Begitu juga ketika ruh ditiupkan masuk ke dalam janin. Ruh itu membuat sambungan-sambungan. Tidak diam dia. Saya akan perlihatkan. Maka ketika nanti ruh akan dikeluarkan, Rasulullah SAW menceritakan kisah Nabi Idris. Nabi Idris taat beribadah, mengerjakan solat puluhan rakaat sehari semalam, tidak lupa berzikir dalam kesibukan di siang hari, sehingga catatan amalnya di langit sana terus bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk, dan mengundang perhatian Israel. Lalu Israel memohon kepada Allah untuk mengunjungi. Apa pekerjaan orang ini? Orangnya masih di dunia, tapi catatan amalnya begitu hebat, bertumpuk-tumpuk. Allah tidak izinkan. Kau Israel pencabut ruh, kau datangi dia, nanti kau cabut ruh dia. Belum waktunya. Kalau memang belum waktunya, aku tidak cabut ya Allah. Aku hanya lihat saja apa pekerjaannya. Boleh. Maka Israel hadir ke muka bumi, muncul dalam rupa manusia, bertamu ke rumah Nabi Idris. Tapi setelah berbincang sekian lama, disediakan makanan minuman tidak juga dijamah, Nabi Idris berkata, engkau siapa sebenarnya? Dan malaikat kan enggak bohong. Kau siapa sebenarnya? Jawab apa adanya. Akulah Israel. Bayangin kalau kita punya tamu, lama-lama kita tanya, kamu siapa? Aku Israel. Begitu. Apa? Tapi apa yang terjadi dengan Nabi Idris? Begitu tahu yang datang Israel, senang dia. Ah, akhirnya kau datang juga. Segera lakukan tugasmu. Kenapa mau buru-buru? Aku sudah rindu ingin jumpa Tuhanku. Itu. Jadi Israel bisa muncul dalam rupa manusia. Karena itu ibu bapak dari tadi duduk ya duduk, tapi tengok-tengoklah. Yakinkan apakah teman sebelah itu emang betul manusia. Itu. Ya. Jangan-jangan nyamar tuh, dia udah mulai mepet-mepet kita. Itu. Ya, makanya jangan ngantuk. Tahu-tahu ngantuk dibetot gimana. Cabut ruhku. Tidak. Aku belum ada izin. Belum waktunya. Ya kalau belum waktunya, cabut aja. Terus masukin lagi. Kenapa minta begitu? Supaya aku betul-betul bisa merasakan bagaimana sakaratul maut. Bagaimana rasanya ruh dikeluarkan dari tubuh. Supaya bertambah semangatku beribadah. Untuk begitu pun aku harus minta izin. Ya sudah, minta izin. Israel minta izin Allah, Allah izinkan. Cabut ruhnya Nabi Idris, lalu masukin lagi. Setelah dicabut dan dimasukkan lagi Nabi Idris, Israel berkata, wahai sahabatku, bagaimana rasanya ruh dicabut keluar? Nabi Idris berkata, bagaikan 1000 kali dikuliti hidup-hidup. Jadi sama ketika IK Ibon atau lem super glue yang sudah mengering kita kelupas, begitulah ruh saat dicabut, dia harus memutus sambungan-sambungan dengan semua bagian tubuh. Bagian ruh yang bersambung ke otak, ke kulit, ke saraf, ke mata, ke hidung, semua sambungan itu ditarik, lepas itu. Itu. Sakit bagaikan 1000 kali dikuliti hidup-hidup. Dan Israel berkata, masa sih? Padahal untukmu sudah kugunakan cara yang paling lemah lembut. Itu. Itu Nabi Idris. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Ketika Israel datang mencabut ruh, Rasulullah SAW didampingi oleh putrinya Fatimah dan menantunya Sayyidina Ali. Ketika Israel mulai mencabut ruh dari ubun-ubun Nabi, terlihat kaki Nabi bergetar. Fatimah bertanya, wahai ayah, bagaimana rasanya sakaratul maut? Nabi berkata, sakitnya bagaikan 300 kali dipenggal pedang. Pernah enggak bapak ibu sedang mengiris sesuatu yang teriris justru tangan? Cus, pedih, nyeri, panas. Itu baru sedikit. Bagaimana kalau itu tebas? Cus, dan 300 kali lipatnya. Saya juga belum pernah sih ngerasain. Cuma karena ini hadis Nabi, gimana kita kagak percaya sama Nabi kan? Itu. Jadi rupanya begitu ya. Tapi kita sering terkecoh. Banyak orang yang orang tuanya koma, terkulai lemas tanpa daya, dengan selang infus, selang oksigen, macam-macam. Berbulan-bulan tanpa daya, terus mati. Terus dikubur, besoknya pasang iklan di koran, telah meninggal dunia dengan tenang. Siapa tahu yang tenangnya itu. Karena yang merasakan sakit bukan tubuh, ruh. Begitu ruh ditarik keluar, sakit. Itu. Sakit. Surat Al-Anfal ayat 50. Walau tara, kalau saja, lau, bahasa Indonesianya kalau, walau tara, dan kalaulah kamu bisa melihat, iz yatawaffal ladzina kafaru, di saat orang-orang kafir itu ingkar, di saat orang-orang kafir itu wafat, wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, malaikat ngegebugin bagian depan dan belakangnya. Yang digebukin bukan tubuh, ruh. Buak, buak, buak, buak. Itu untuk orang kafir. Bagaimana kalau yang muslim? Muslim juga kalau zalim, lihat surat Al-An'am ayat 3. Walau tara, kalaulah kamu bisa melihat. Idz zalimuna fi ghamratil maut. Ketika orang-orang zalim berada dalam himpitan kemautan, himpitan kematian. Wal malaikatu basitu aydihim, dan malaikat menghantamkan tangan-tangan mereka sambil berkata, akhriju anfusakum, buah, buah, keluarkan dirimu, keluarkan dirimu. Diri yang dimaksud adalah diri yang ruhaniah, bukan badaniah. Pantaslah Nabi selalu mengajarkan kepada kita doa. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Harfiahnya, ya Allah, berikan kepada kami kemudahan saat sakaratul maut. Tapi saya mengubah artinya. Artinya digubah sedikit. Ya Allah, karena mati adalah sesuatu yang pasti, bila saatnya tiba engkau memanggil kami, berikanlah kepada kami kematian yang mudah dan indah. Berikan kepada kami kematian yang mudah dan indah. Jauhkan kami dari kematian yang menyusahkan dan menghinakan. Kematian yang menyusahkan dan menghinakan. Na'udzubillah min zalik. Seorang ustadz sedang ceramah di Pakistan. Pengajian itu direkam dengan video. Ini saya ngeri-ngeri juga nih, lagi ceramah direkam pakai video. Perhatikan dahi dan biji mata si ustadz. Suaranya gak kedengeran ya. Perhatikan biji matanya. Ditarik, dia coba bertahan, nerusin ngajarnya. Dan akhirnya biji mata terbalik, terangkat. Ngikutin ruh keluar. Nah, itu biji matanya naik. Nah. Memang itu. Dalam hadis Nabi katakan, biji mata itu ngikutin ruh yang ditarik. Ya Allah, di malam-malam akhir Ramadan ini kami beriktikaf sungguh dengan segala kesadaran dan keyakinan bahwa kami memang pasti akan kembali menghadap-Mu ya Allah. Bahwa dunia ini memang fana, bahwa dunia ini tidak akan selamanya kami tinggali. Cepat atau lambat kami akan kembali menghadap-Mu ya Allah. Maka di malam-malam iktikaf ini kami memohon, ridolah kiranya engkau terhadap kami ya Allah. Ridolah engkau atas apapun yang kami perbuat di muka bumi ini. Dan bila saatnya tiba engkau memanggil kami, berikanlah kepada kami kematian yang mudah dan indah. Dimanapun, kapanpun ya Allah, berikan kepada kami kematian yang mudah dan indah. Jauhkan kami dari kematian yang menyusahkan dan menghinakan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kita tidak tahu bagaimana proses kematian yang mengerikan itu. Bentuk kematian itu macam-macam. Bentuk kematian itu macam-macam. Coba kita lihat yang lain, ada enggak? Ketika datang tsunami, blas, itu air setinggi 60 meter jalan menggulung, semua orang tergulung, dan sampai 3 km dari pantai hancur rata semua. Ketika air kemudian surut lagi, mayat-mayat sudah bergelimpangan di mana-mana. Kalau yang di bagian awal itu mayatnya didorong sampai kecepatan air itu melambat, maka itu mayat dengan lumpur, dengan kusen, dengan puing-puing rumah jadi satu. Air masuk lagi ke laut, mayat yang ada di sebelah sini dibawa ke laut. Itu. Nah, tinggal yang sisa itu yang tertimbun, puing-puing kayu, puing-puing rumah. Coba perlihatkan anunya, layarnya. Masuk ke layar. Mana operator? Jangan di kamera, jangan di kamera. Jangan di kamera, jangan di handycam. Orangnya gak usah disorot lah, botak kayak begini kok orangnya. Materinya aja yang penting, materi yang di layar. Orangnya gak penting. Nah, sudah ke layar aja, enggak usah orangnya, enggak usah dipunculkan. Suaranya enggak kedengeran nih. Ini mayat yang sudah tertimbun puing-puing kayu, kemudian terjadi kebakaran. Setelah sekian lama, puing-puing kayu yang sudah kering itu terbakar. Ada yang ngangkat, salah pegang, pegang cuma giginya, copot giginya, rahangnya jatuh lagi. Ini pinggul, ini pinggul, paha sama kaki. Ini lengan tangan ini, lengan. Tungkai kaki. Kita lihat lagi. Mana lagi? Ya, saat itu dalam satu hari bisa dapat 60 mayat seperti itu. Subhanallah. Coba kita cek lagi yang lain, masih ada enggak foto-foto? Bukan evakuasinya. Nah, ini mobil-mobil sisa tsunami dulu. Ah, ini potongan mayat. Ini yang sudah dimasukkan di tempat keranjang sampah. Ini udah kering ini. Dilapisin lumpur-lumpur dari dasar laut. Itu kayak ikan asin. Kering. Oke, okay. Itulah gambaran. Saya hanya memberikan, maksudnya hanya memberikan gambaran bahwa memang kematian itu ada kematian yang mudah dan indah, ada kematian yang menyusahkan, bahkan menghinakan. Mudah-mudahan, karena mati itu memang sesuatu yang pasti, bila saatnya tiba Allah memanggil kita, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kematian yang mudah dan indah. Ini hafalkan aja doanya. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, bila saatnya tiba engkau memanggil aku, berikanlah kepadaku kematian yang mudah dan indah. jauhkan dariku kematian yang menyusahkan dan menghinakan. Rasulullah SAW lebih banyak mengajarkan doa ini. Tapi kita lebih banyak berdoa, ya Allah panjangkan umurku. Saya minta tolong kepada para kiai-kiai, ahli tafsir, ahli hadis, segala macam. Coba tolong carikan di buku-buku hadis, kapan Nabi berdoa minta panjang umur. Kami cari, sampai sekarang belum dapat juga. Sehingga untuk sementara kami menyimpulkan, Nabi itu gak ngajarin doa minta panjang umur. Karena memang umur itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan doa minta panjang umur itu adalah doa nekat. Bayangkan kalau Allah kabulkan. Allah berikan kepada kita hidup 300 tahun. Yang PNS, umur 56 aja udah pensiun. Kalau dikasih 300 tahun, mulai dari 56 pensiun sampai 300, dia mau hidup pakai modal apa coba? Emang gede pensiunan PNS. Jangankan 300 tahun. Nih, 90 tahun aja udah kayak begini. Udah susah jalan. Itu. Nekat lagi. Udah tua-tua begini juga masih minta panjang umur melulu. Itu. Saya aja juga udah lama enggak doa minta panjang umur. Sebenarnya hidup ini doanya begini, ya Allah, jadikanlah hidupku ini hidup yang penuh taat kepadamu dan engkau ridho kepadaku. Hidup yang banyak memberi manfaat untuk orang dan orang ridho kepadaku. Jangan minta panjangnya. Hidup yang penuh taat kepadamu dan engkau ridho kepadaku. Hidup yang banyak membawa manfaat bagi orang dan orang pun ridho. Selesai. Mau dikasih berapa lama terserah. Lagi pula kenapa sih kita harus takut dengan kematian? Ya soalnya kalau udah mati, badan kita dikubur, busuk, hancur. Berarti kematian kehancuran. Kematian adalah kemusnahan. Itu kalau kau menganggap dirimu tubuh, badan. Dirimu bukan badan. Dirimu itu ruh. Badanmu mati, dikubur, busuk, hancur. Tapi kamu yang rohaniah tidak musnah, tidak hancur. Kita yang rohaniah kembali menghadap Allah. Dan Allah, Tuhan yang sangat cinta kepada kita, sangat peduli, sangat sayang. Bagaimana mungkin kita tidak mau berjumpa dengan orang, dengan pihak yang mencintai kita. Ngakunya beriman kepada Allah, tapi tidak mau berjumpa dengan Allah. Ngakunya beriman, tapi tidak rindu kepada Allah. Iman yang bohong. Ngaku beriman, kok masih kepengen terus di dunia. Enggak mau ketemu Allah. Itulah orang-orang yang terjebak oleh faham materialisme, sekulerisme. Dia menganggap dirinya materi, badan. Diriku adalah badan. Kalau aku mati, badan ini busuk, hancur. Maka aku takut dengan kematian. Karena kau menganggap dirimu badan. Bukan. Diri kita ini bukan badan. Diri kita ruh. Itu. Sekuler. Mencintai dunia. Bukan. Dunia ini bukan segala-galanya. Kehadiran sementara. Kehidupan yang hakiki di sisi Allah. Kenapa harus takut dengan kematian? Bagi orang beriman, kematian adalah pintu gerbang yang akan mempertemukan dia dengan yang maha kuasa, dengan dia yang maha mencintai dia. Kenapa kita harus takut berjumpa dengan Allah? Maka salah satu ciri orang beriman adalah yarju liqa'a rabbih, penuh harap untuk segera berjumpa dengan Tuhannya. Tidak ada orang beriman mati dalam keadaan takut dan sedih. Mereka mayat-mayatnya pun wajahnya senyum karena jumpa dengan yang dicintai, dirinduinya selama ini. Jadi kalau masih ada yang takut mati, itu tanda imannya belum duduk betul di dalam dirinya. Beresin lagi. Tidak musnah. Yang musnah cuma badan. Ya. Apalah artinya badan. Jadi kematian itu tidak usah ditakuti. Bagi orang-orang beriman memang tidak perlu ditakuti. Oke, cukuplah itu tentang kematian. Nah, kembali kita ke jalur pengajian kita yang awal. kita sedang membahas tentang kolbu. Jadi sesekalian, kolbu itu ada dua macam. Ada kolbu fisik, dan itulah jantung, ya, jantung. Dan ada kolbu yang kedua, itulah pusatnya ruh. Yang diri kita yang ruh ini, kita yang rohaniah dihadirkan di dalam tubuh. Pusatnya adalah kolbu. Dan nanti kalau kita badannya mati, ruh kita dikeluarkan menghadap Allah dengan membawa kolbu. Nah, yang penting kolbu yang rohani ini, kolbu rohani ini. Sebab di dalam surat Al-Anfal ayat 24 dikatakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berinteraksi, berhubungan, berkomunikasi dengan manusia melalui kolbunya. Bersihkan selalu kolbu dengan zikrullah. Karena itu zikir jangan sampai berhenti di mulut, sekadar nyebut-nyebut. Zikir yang dari mulut tembuskan ke kolbu. Di mana kolbu? Arahkan aja ke jantung. Innallah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mulut diam karena dia tertidur. Tapi apa kata Nabi? Inna ainaini tatamani. Dua mataku memang tidur, wa qalbi la yanam, tapi kolbuku tidak pernah tidur. Itu yang akan kita latihkan malam ini. Biarlah sebentar lagi mata tertidur, kepala terkulai, tapi yang di sini kalau bisa jangan pernah tidur. Kenapa? Karena kolbunya terus hidup dalam zikir. Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Ciri orang beriman apabila dizikirkan akan Allah, wajilat, bergetarlah kolbunya. Karena selalu tumbuh keingatan yang kuat kepada Allah. Selalu muncul getaran mahabbah, cinta, ishkun, rindu, khauf, selalu ada rasa takut, raja, penuh harap, tawakul, pasrah, ingat, pasrah. Dan itulah kalbu hamba yang sedang berusaha mendekat ke Allah. Allahu nurus samawati wal ard. Allah adalah nur, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Maka Allah pun akan memancarkan cahayanya kepada kalbu hamba yang sudah betul merindui Allah. Nih yang kita bangun. Sesekalian, banyak orang dalam hidup di muka bumi menganggap diriku adalah badanku ini, dan badanku ini badan yang kuat dan sehat. Maka orang itu dalam menghadapi hidup, dalam menjalani hidup di muka bumi, mereka merasa akan mampu menyelesaikan problemnya dengan kekuatan dirinya saja. Dia seakan tidak perlu yang lain. Tidak. Kita adalah makhluk rohaniah yang diutus dari sisi Allah. Kita makhluk rohaniah. Pusatnya ruh kita adalah kolbu. Sekarang sedang hadir di dalam tubuh. Dan ruh kita bukanlah ruh yang ujuk-ujuk muncul begitu saja. Ruh kita adalah ruh yang dari Allah. Dan kita jalin hubungan, kolbu kita connect terus kepada Allah. Sehingga setiap saat Allah yang ada, yang wujud tapi juga mewujud, selalu mengadakan. Allah itu hidup dan selalu menghidupkan. Allah itu cerdas dan selalu mencerdaskan. Allah itu berkehendak dan menghendakkan. Allah itu maha kuasa dan menguasakan, memampukan. Nah, kalau ini terjadi, kolbunya terus konek ke Allah, maka nanti akan terpancar akhlak-akhlak. Ya, ini ada tulisan Telkomnya, karena ini kutipan dari materi pelatihan untuk para manajer Telkom. Bayangkan, 1.800 manajer-manajer Telkom itu dilatihkan zikir. Aneh ya, Telkom itu kan perusahaan IT, perusahaan komersial, perusahaan untuk cari untung. Kenapa jadi belajar zikir? Kok perusahaan belajar zikir? Karena mereka semakin sadar. Biar manajer, biar direktur kayak apa, tetap manusia juga. dan manusia itu dalam hidupnya, dalam bekerjanya memerlukan dia. Tidak mungkin dia ditinggal. Tidak mungkin Allah hanya ada di masjid. Keluar dari masjid kerja enggak bawa Allah lagi. Kalau itu yang terjadi, sengsara hidup. Maka mereka melibatkan Allah dalam kerjanya. Dan itu terjadi. Ya, itu terjadi kalau proses kalbu kita bersambung ke Allah itu dibantu. Dibantu, dibimbing oleh para ulama, oleh para waliullah, disambungkan. Kitanya berusaha nyambung juga, tetapi keberadaan Rasulullah, keberadaan ulama dan para waliullah itu membantu kita. Itu. Kenapa seperti itu? Kenapa kita memerlukan adanya ulama-ulama membimbing kita? Nah, sekarang kita pelajari dulu surat Al-Baqarah ayat 151. Allah mengutus Rasul, tugasnya tiga. Yatslu alaikum ayatina, membacakan kepadamu ayat-ayat kami. Tilawah, membacakan. Wa yuzakkikum, tazkiyah, mensucikan. Wa yuallimukum, ta'lim, mengajarkan. Jadi Allah mengutus Rasul untuk tilawah, membacakan. Untuk tazkiyah, mensucikan. Untuk ta'lim, mengajarkan. Itulah Rasul diutus. Kenapa Rasul mampu menjalankan tiga program itu? Saya menyebutnya program 3T, triple T, tilawah, tazkiyah, ta'lim. Kenapa Rasul mampu menjalankan program triple T? Karena Rasul sudah lebih dulu dibimbing oleh Jibril. Jibril melakukan tilawah kepada Rasul. Jibril melakukan tazkiyah, pensucian kepada Rasul. Jibril melakukan ta'lim kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan Jibril dapat lagi dari Allah. Jadi apa yang dari Allah kepada Jibril, Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi kemudian menjalankan program 3T kepada para sahabat. Dan ternyata di antara para sahabat-sahabat Nabi ini ada segelintir sahabat yang kualitasnya kualitas khusus. Apapun yang diajarkan, dilatihkan oleh Nabi, diikuti dengan taat dan disiplin, sehingga nanti kualitas para sahabat itu kualitasnya mendekati kualitas Nabi. Keimanannya mendekati keimanan Nabi. Akhlaknya mendekati akhlak Nabi. Kegemaran ibadahnya, kedermawanannya, keikhlasannya. Ini para sahabat manusia biasa, tapi kualitas khusus. Mereka itulah kualitas waliullah. Waliullah itu kualitas sedikit di bawah Nabiullah. Orang-orang seperti Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Abu Dzar Al-Ghifari, ya, kemudian Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, itu manusia biasa, tapi mereka kualitasnya khusus karena betul-betul disiplin mengikuti apa yang Rasul ajarkan. Mereka di mata Allah adalah waliullah. Apa itu waliullah? Kekasih Allah. Kedudukan rohani, maqam rohani sedikit di bawah Nabiullah. Mereka bukan Nabi. Mereka manusia biasa. Dan mereka pun disebut juga ulama. Karena Nabi mengajarkan, mentaklimkan ilmu-ilmu agama dan mereka mendalami, maka mereka menjadi ulama. Ulama itu jamak dari alim. Alim itu satu. Alim berkumpul, itu namanya ulama. Apa itu alim? Apa itu ulama? Orang yang ilmunya mendalam, ilmu agamanya mendalam. Maka Abu Bakar As-Siddiq adalah ulama. Umar bin Khattab adalah ulama. Dan apa kata Nabi? Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi, Jibril lakukan kepada Rasul, Rasul lakukan kepada para sahabat, di antara para sahabat ada yang kualitasnya ulama auliyaullah, waliullah, wali itu satu, jamak itu aulia. Lalu Rasul wafat. Ketika Rasul wafat, Siapa yang membimbing para sahabat? Yang membimbingnya ulama-ulama ini. Datanglah generasi berikutnya, generasi tabi'in. Dibimbing lagi, dibina lagi. Ternyata dari tabi'in muncul lagi segelintir orang yang kualitasnya khusus. Mereka pun menjadi ulama aulia Allah juga. Lalu para sahabat wafat seluruhnya. Tugas dilanjutkan oleh tabi'in, ulama aulia Allah tabi'in. Dan mereka bimbing, bimbing, bimbing. Sampailah di umat zaman sekarang. Di antara umat Nabi Muhammad SAW zaman sekarang ini, jangan katakan kualitas umat Nabi Muhammad ini sama semuanya. Tidak. Ada segelintir orang di antara kita yang mereka di mata Allah kualitasnya ulama waliullah. Mereka jadi ulama waliullah karena dibimbing oleh ulama waliullah generasi sebelumnya. Yang dibimbing oleh ulama generasi sebelumnya, yang dibimbing oleh sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya, nyambung ke Rasulullah. Itulah mereka para ulama yang musalsal. Apa itu musalsal? Musalsal itu bersilsilah. Bukan silsilah badan, tapi silsilah keguruan. Ini gurunya si Anu, ini gurunya si Anu, ini dibimbing oleh si Anu. Bukan semata-mata silsilah keturunan Nabi. Bukan. Tetapi silsilah dalam arti guru, pembimbing. Dan itu sampai ke Rasulullah. Dan ulama-ulama seperti itu kalau ditanya bisa menjawab. Ilmu kamu ini dapatnya dari mana? Dari si Anu, guru saya. Guru kamu itu dapatnya dari siapa? Dari gurunya lagi. Waktu beliau belajar di Mekah dulu. Siapa nama gurunya? Si Anu. Tinggal di Jabal Abi Kubais. Nah, gurunya itu belajar dari mana lagi? Dari gurunya lagi, disebutin. Disebutin, nyampe ke Rasulullah itu. Jadi ilmunya itu ilmu yang nyambung dari Rasulullah. Bukan ilmu yang baru dicomot kemarin dari internet. Itu. Bukan, ini ilmu yang nyambung. Itu. Ya. Nah, sesekalian. Jadi sebenarnya Allah itu sayang pada manusia. Supaya manusia tidak celaka, maka ke tengah-tengah manusia itu Allah utus para rasul. Yang terakhir adalah Rasul Muhammad SAW untuk jadi pembimbing, untuk menjadi pendidik, untuk menjadi muda model, uswah, menjadi kudwah, menjadi pemimpin. Dan Rasulullah itu, kepada Rasul dibekali Quran, Kitabullah. Maka Rasulullah yang mengajarkan kitabullah ini, Rasul mengajarkan kitabullah kepada orang-orang ini. Mana-mana dari kitabullah itu yang kurang jelas rinciannya, Rasul merincinya dengan sunnah Rasul. Lalu Rasul wafat. Tapi jangan lupa, sebelum Rasul wafat, Rasul sudah menyiapkan kader. Itulah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Abu Dzar Al-Ghifari. Kadernya itu para ulama, para aulia. Lalu Rasul wafat. Selama ini kita terlalu dijejali secara tidak seimbang. Taraktu fikum amrain. Kutinggalkan pada kalian dua hal. Sepanjang kalian berpegang pada dua hal itu, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Apa yang ditinggalkan oleh Rasul? Apa yang ditinggalkan oleh Rasul? Kitab Allah wa sunnatu Nabi. Cuma dua. Tidak. Rasul meninggalkan tiga. Kitab Allah, sunnah Rasul, dan para ulama. Hadisnya, mana hadisnya? Jelas. Innal ulama warasatul anbiya. Sesungguhnya para nabi tidak meninggalkan dinar emas, tidak meninggalkan dirham perak. Nabi meninggalkan ilmu, dan ilmu itu dititipkan kepada para ulama. Jadi setelah nabi wafat, ikuti ulama. Yang nabi tinggalkan, yang sifatnya bukan manusia, dua, kitabullah sunnah Nabi. Tetapi juga Nabi tinggalkan satu lagi, yang sifatnya kader. Itulah ulama aulia Allah. Kita selama ini terpaku cuma dua, tidak, tiga. Ya, tiga. Lalu kita ikuti para ulama itu. Ternyata ada persoalan-persoalan yang tidak jelas di kitabullah, tidak dirinci. Belum ada contohnya dari sunnah Rasul. Para ulama ini, orang-orang seperti Umar bin Khattab, melakukan ijtihad. Hasil ijtihadnya bisa berupa fatwa. fatwa-fatwanya Umar. Itu harus kita ikuti. Mana contohnya fatwa Umar yang kita ikuti sekarang? Nabi di malam Ramadan keluar dari kamarnya ke masjid, karena masjid di sebelah kamar beliau. Nabi sholat, Nabi baca bacaan Quran, dijaharkan dengan keras. Tetangganya para sahabat langsung ikut jadi makmum. Besok Nabi sholat, tetangga ikut lebih banyak lagi. Besok Nabi sholat, tetangga ikut lebih banyak lagi. Itulah sholat tarawih. Besoknya orang kumpul lebih banyak lagi, Nabi gak keluar-keluar dari kamarnya. Sudah tengah malam, Nabi baru keluar ke masjid. Ngapain kalian kumpul-kumpul di masjid rame-rame? Ingin sholat seperti yang kemarin. Aku sudah melakukannya sendirian di kamar. Ya kok gitu, sendirian aja gak ngajak-ngajak? Sengaja. Sebab kalau aku terus melakukannya bersama kalian, aku khawatir kalian akan menganggap sholat tarawih ini wajib. Maka aku sendirian aja di rumah, di kamar. Artinya kamu gak usah ikut, gak apa-apa gak tarawih. Oh gitu ya, sejak saat itulah Nabi tarawih sendirian di kamar. Sampai wafatnya. Dan sahabat Nabi sendirian tarawih. Sholat sendiri, sendiri, sendiri. Itu di masjid, sendiri-sendiri sholat. Sampai Nabi wafat. Sampai zamannya Abu Bakar As-Siddiq, tarawih itu sendiri-sendiri. Barulah di zaman Umar sebagai kepala negara, Umar mengeluarkan fatwa. Dulu Nabi kan melakukannya berjamaah. Nabi lakukan sendiri, khawatir orang menganggap itu wajib. Artinya kalau orang bisa diberikan pemahaman, ini bukan wajib loh. Orang bisa paham ini tidak wajib, boleh dilakukan berjamaah. Maka begitu Nabi ke masjid, lihat orang tarawih sendiri-sendiri, jangan lakukan sendiri-sendiri. Kamu yang bacaan Qur'annya paling bagus, kamu jadi imam ya. Ayo yang lain bermakmum, silahkan sholat. Sholat tarawih berjamaah lagi. Umar pulang. Lo gak tarawih Umar? Sunnah. Itu. Besoknya Umar keluar lagi dari rumah bersama temannya. Dari kejauhan lihat di masjid orang tarawih berjamaah. Apa kata Umar? Ni'mal bid'ah hadha. Inilah bid'ah yang bagus. Nabi dulu menghentikannya sholat tarawih berjamaah. Tapi aku suruh lagi sekarang sholat tarawih berjamaah. Nah, kalau mau dibilang bid'ah, inilah bid'ah yang bagus. Nah, sejak saat itulah orang tarawih berjamaah lagi sampai sekarang. Jadi kalau kita tarawih sekarang, ini karena ngikutin fatwanya Umar. Karena Nabi itu sholat tarawihnya sendiri di kamar sudah itu. Ini karena Umar kita tarawih berjamaah. Itu. Dan Umar perintahkan 23 rakaat, 20 rakaat plus witir 3. Nanti Umar wafat, naik jadi kepala negara Sayyidina Ali. Banyak terjadi fitnah di antara umat Islam, terjadi peperangan. Ali perintahkan umat supaya lebih dekat lagi ke Allah. Tarawih jangan 23, 39, 36 rakaat, witirnya 3. Itu. Lalu tahun 88 di Hotel Kartika Plaza, Gus Dur didudukkan di atas panggung seperti ini bersama beberapa ulama. Dari floor ada orang NU protes. Gus Dur, dulu-dulu orang NU tarawih itu 39 rakaat. Ikut Sayyidina Ali, paling dikit 23 seperti Umar. Cuma Muhammadiyah yang tarawihnya 11. Tapi sejak sampean jadi ketua PBNU, pengurus besar NU, banyak orang NU tarawihnya pun 11. Kenapa begitu? Jangan-jangan sampean tidak kerja ngurusin NU, sibuk ngurusin sepak bola. Diomelin Gus Dur waktu itu. Saya hadir di ruangan itu. Lalu Gus Dur dengan menunduk pegang mikrofon. Saudara, tarawih itu kan sunnah. Jangankan 39, 23 atau 11. Enggak tarawih juga enggak apa-apa. Gitu aja kok repot-repot. Kalau situ mau ributin, jangan ributin orang yang udah mau tarawih. Mau 11, 23, 39, enggak usah dipersoalkan. Persoalkan yang masih asik main gaple di ujung gang kagak tarawih. Itu dipersoalkan. Oh iya. Maka sejak saat itu, makin banyak masjid-masjid NU tarawihnya 11 rakaat. Dan orang Muhammadiyah tidak mau 23 rakaat dulu-dulunya. Saya kan kader pemuda Muhammadiyah. Karena sholat tarawih 23 rakaat itu bukan tuntunan Rasul, itu bid'ah. Tapi sekarang banyak orang Muhammadiyah berangkat umroh bulan Ramadan dan ikut sholat tarawih di Masjidil Haram 23 rakaat. Jadi yang NU dulu 23 sekarang jadi 11, Muhammadiyah yang dulu 11, 23 dibilang bid'ah, tapi kalau lagi umroh 23 juga. Itu emang zaman udah kebalik-balik gitu. Yang masih mending lah, tapi sekarang saya lihat anak-anak muda NU pun, jangankan 39, 23 atau 11, banyak pemuda NU pun tidak sholat tarawih karena sibuk rapat partai. Itu. Saya ingat Ramadan tahun lalu, saya sholat di kampus Inisnu di Jepara. Inisnu, Institut Islam NU, di komplek itu. Saya lihat orang sholat tarawih pada pakai helm, Bu. Apa sebab? Karena imamnya memimpin dengan kecepatan tinggi. 23 rakaat, 16 menit selesai. Saya kalang kabut jadi makmum di belakang. Fatihah dibaca satu napas. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhalin. Kita baru am. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Baru nuruk sami Allah. Capek saya ngikutinnya. Begitu selesai, imamnya ngenalin saya. Ada Pak Kiai dari Jakarta. Wah, berapa hari di sini? 3 hari, saya bilang. Oke. Besoknya ditungguin. Dia enggak mau jadi imam, saya yang disuruh jadi imam. Saya jadi imam kecepatan normal lah, aja biasa. 2 rakaat. Begitu dapat 8 rakaat, saya salam. 3/4 jamaah bubar keluar. Itu. Ditinggal kita cuma satu baris saja. Saya tanya, kenapa pada bubar? Ya udah, Pak. Mereka enggak witir, ngambil witir di rumah 3 rakaat. Jadi berapa rakaat mereka tarawih? 8. Kan kemarin 23. Kok 20? 23 dengan witir. Kenapa sekarang cuma 8? Menurut mereka Bapak kelamaan, katanya. Ini di kampus Institut Islam NU. Jadi NU aja sekarang 11 rakaat. Lah Muhammadiyah, kemarin saya baru pulang umroh juga. Itu saya lihat banyak orang-orang Muhammadiyah itu di Masjidil Haram. 23. Padahal dulu waktu kita kecil, 23 bid'ah, katanya. Sampai di Kuningan itu, masjid dibelah dua. Sebelah NU yang 23 rakaat, sebelah Muhammadiyah yang 11. Sekarang kebalik-balik. Itu. Oke. Tapi saya lihat di JIC ini, jamaah tarawih gak ada yang pakai helm. Itu. Karena kecepatannya normal semua. Nah, itulah contoh fatwanya Umar. Jadi kita ngikutin fatwa Umar. Itu. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali dan lain-lain, itu ulama-ulama, fatwanya kita ikuti. Ada yang bukan merupakan fatwa. Bukan fatwa dari mereka. Fatwa itu artinya pendapat hukum, perintah hukum. Kita tidak ikuti pendapat hukum, tapi yang kita ikuti akhlak mereka. Keteladanan akhlak itu yang disebut dengan manqabah. Bagaimana dermawannya Sayyidina Ali, Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana cerdas dan tegasnya Sayyidina Ali, bagaimana beraninya Umar bin Khattab, itu manqabahnya. Kita baca, kita ikuti. Sebelum mereka-mereka wafat, mereka siapkan lagi kader berikutnya. Nah, si kader ini nanti lakukan hal yang sama. Melakukan ijtihad, mengeluarkan fatwa. Muncullah nanti generasi-generasi Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik bin Anas, Imam siapa lagi itu, Abu Hanifah. Fatwa-fatwanya kita ikuti, akhlak mereka kita ikuti. Lalu mereka siapkan lagi kader berikutnya. Maka nanti makin banyak ulama-ulama dengan fatwa-fatwa dan manqabahnya. Salah satunya seorang sufi besar, ulama besar Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang akhlaknya sering banyak dibacakan. Manqabah Syekh Abdul Qadir. Di mana-mana manqabahnya dibaca. Tapi orang suka tidak tahu apa itu manqabah. Yuk manakiban. Manakib itu jamak dari manqabah. Itu. Begitulah. Jadi kita ini anggap saja hidup di bawah bimbingan ulama yang di zaman kita ini. Waliullah di zaman kita. Ini garis putus-putus itu menunjukkan ada sambungan, ada sambungan, ada sambungan terus gitu ya. Nah, lalu kita di bawah bimbingan para ulama itu mempelajari kitab Allah, mempelajari sunnah Rasul, mempelajari fatwa ulama-ulama terdahulu, mazhab-mazhab fikih mereka kita pelajari, mankobah-mankobah mereka kita pelajari. Semua itu untuk dijadikan pedoman hidup. Jadi hidup kita itu dari zaman Nabi dulu sampai sekarang, umat ini sebenarnya ada pemimpinnya. Begitu. Nah, itu sebabnya tadi saya perlihatkan yang ideal itu kita ini dalam menyambungkan kalbu kita kepada Allah itu tidak bersambung sendirian. Kita dibimbing oleh para ulama yang wali Allah bagaimana menyambungkan diri kepada Allah. Sekarang teori sudah cukup, tinggal praktek. Zikir sudah sama kita pahami, ada zikir jahar dan ada zikir khafi. Zikir jahar dengan mulut, zikir sirri dengan kalbu. Dan Rasulullah juga berpesan, jadidu imanakum, perbaharui selalu imanmu, perbaharui. Sahabat Nabi bertanya, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana cara memperbaharui iman? Nabi katakan, aksiru min qaul, perbanyak ucapan la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah itu kan di mulut, iman itu di kalbu. La ilaha illallah di mulut, iman di kalbu. Iya, kau ucapkan dengan mulutmu, tapi arahkan ke kalbumu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah? Ini hadisnya sahih. Ya, perbarui iman dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Ada hadis lain, ada afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling top, tidak ada zikir-zikir-zikir lain yang lebih top, yang paling afdal, la ilaha illallah. Saya heran banyak orang suka mewiridkan berbagai macam hizib, tapi la ilaha illallah ditinggal. Ya, hizib ini, hizib itu, hizib ini supaya dagangan laku, hizib ini supaya jual tanah cepat laku harga tinggi, hizib ini supaya bisa kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi, tapi istri pertama diem aja gak ngomel-ngomel. Ya, hizib ini supaya terpilih jadi anggota DPR. Tetapi la ilaha illallah sering diabaikan. Padahal belasan hadis menyebutkan yang paling utama itu la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah banyak diabaikan? Saya juga heran. Itu. Tetapi susah. Membuat kalbu itu bersih, bersambung ke Allah itu susah. Kenapa? Karena ada setan. Lihat surat Al-A'raf, surat 7 ayat 17. Iblis, setan. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim. Sungguh aku akan selalu mendatangi manusia dari depan, dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syamalihim dari kiri. Setiap saat setan selalu berusaha masuk depan belakang kanan kiri. Susah. Tapi kata Allah, tenang. La ilaha illallahu hisni. La ilaha illallah itu bentengku. Man qalaha, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhala hisni. Dia masuk ke dalam bentengku. Dengan dia ucapkan la ilaha illallah, dia masuk ke dalam benteng, artinya dia memasang benteng. Dia memasang benteng, dia ada di dalamnya. Maka yang coba masuk dari depan belakang kanan kiri silakan, tapi benteng udah dipasang. Itu. Persoalannya bagaimana cara masang bentengnya? La ilaha illallah yang bagaimana yang tembus masuk ke dalam kalbu? Sebab kalau la ilaha illallah sekadar ucapan, udah banyak mulut ini mengucapkan. Lihat kalau lagi kendurian tetangga yang meninggal dunia. Zikir semua. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu bukan zikir, itu ngegerendeng itu, menggerutu. Disebut zikir itu kalau dari mulut tembus ke kalbu. La ilaha illallah. Gimana Pak cara masukkannya? Gimana Pak dengan la ilaha illallah itu benteng terpasang? Dan kalau itu sudah bisa kita lakukan, itulah yang kata Allah. Ya. Segala sesuatu ada pembersihnya. dan pembersih wasiqalatul qulubi zikrullah, pembersih kalbu adalah zikrullah. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih menyelamatkan dari azab Allah kecuali zikrullah. Ketika ditanya bagaimana dengan jihad fisabilillah, tidak, meskipun kamu jihad ke sana kemari, perang begitu sungguh-sungguh sampai pedangmu patah, tetapi la ilaha illallah masih lebih hebat. Sebab bisa jadi orang itu berperang, katanya berjihad, tapi karena marah, bukan karena la ilaha illallah, hancur nilai perangnya. Bisa jadi semangat dia berperang ke medan perang, tapi karena sombong, habis. Tapi kalau sudah la ilaha illallah, itu puncaknya. Mau praktekkan ini? Ya, supaya jangan teori aja ya. Teori ceramah udah bosan. Praktek dan jadikan ini amalan. Selesai itikaf, terus amalkan sampai mati. Jadikan itu amalan kita. Syekh Ahmad As-Sirhindi menjelaskan dan juga diikuti oleh para ulama-ulama sufi yang lain. Saat mulut mengucapkan la, mulutnya mengucapkan, tapi perasaan dan kesadaranmu merasakan zikir itu masuk ke dalam tubuh dari perut bagian bawah. Rasakan zikir itu masuk ke dalam tubuh, masuk ke dalam ruhmu, lalu rasakan zikir itu naik, naik membersihkan, membersihkan semua isi perutmu, semua ruh di bagian perut, naik ke rongga dada, naik terus ke kerongkongan, naik terus tembus ke otak sampai ke ubun-ubun. Rasakan itu, dan itu yang diamalkan oleh para ulama-ulama. Ya. Pejamkan mata, lihat saya dulu. La, terasa itu zikirnya naik. Zikir itu sekolah, zikir itu pembersih. Begitu dia naik, dia bersihkan, dia bersihkan. Mudah-mudahan cukup Allah membersihkan dengan cara yang mudah. Jangan terlalu dipikirin bersihnya bagaimana Pak. Kalau emang banyak kotoran, terus kotoran dikeluarkan, keluarnya bagaimana? Mudah-mudahan Allah membersihkan tanpa kita harus tahu bagaimananya. Bagaimananya terserah Allah. Kapok saya doa terlalu dirinci-rinci, terlalu diatur-atur. Tahun 98 di Arafah, beberapa menteri, wakil presiden, wukuf, saya pimpin doa. Doa saya terlalu prosedural, terlalu teknis, terlalu mengatur Allah. Nyesel saya. Salah satu doa, ya Allah, kalaulah di dalam tubuh-tubuh kami ini ada kotoran-kotoran, ada hal-hal yang haram yang engkau tidak suka berada di tubuh ini, keluarkan di sini juga ya Allah, supaya kami kembali ke Mekah, ke tanah air dalam keadaan bersih. Itu tanpa sadar doa seperti itu nantang. Itu satu maktab itu 10 kloter ya kira-kira, itu 3000 orang. Kami 180 orang naik bus. Sudah naik di bus, macet berat menuju Muzdalifah. Semua orang yang di maktab itu tenang-tenang saja, tapi rombongan kami semua mules, sakit perut semua. Itu. Kalaulah ada barang-barang kotor di dalam tubuh kami ya Allah, keluarkan sekarang juga di sini juga ya Allah, supaya kami kembali ke Mekah dalam keadaan suci dan bersih. Aduh. Bos macet. Di bus itu memang ada toiletnya, berebut antri orang ke toilet. Air dari tangki di bus itu habis. Botol-botol air, kasih botol lagi. Begitu macet berhenti sampai di Muzdalifah, semua 180 bagi sekitar 5 bus. 5 bus semua lari ke pinggir-pinggir batu, ke sela-sela mobil. Ini ada bus-bus besar gali pasir. Kayak kucing, betul. Brobos, brobos, brobos. Yang rakyat biasa, yang bisnismen, yang menteri, yang mantan wapres, semua. Nah, udah selesai, air yang ada, maaf nih. Air yang ada kan kita pakai buat bersih kan? Lalu bagaimana tuh barang? Kita timbun pakai pasir supaya orang jangan kejeblos. Sambil berdoa, karena orang masih, teman kita masih banyak lagi yang nyari tempat. Janganlah kita uruk, dia gali lagi nanti. Kan enggak tega gitu. Sambil kita uruk begitu, mudah-mudahan jangan ada yang gali ini. So, kalau dia gali kasihan itu. Telepon. Protes maktab. Jangan-jangan di maktab tadi siang tuh makanannya basi, sambalnya basi. Semua orang yang satu maktab 3000 orang enggak ada keluhan, enggak ada masalah apa-apa. Makanan sama, rombongan kita aja. Akhirnya setelah besok pagi semua bilang ini doa Pak Wahyudin katanya. Sejak saat itu saya tidak mau lagi doa terlalu merinci-rinci-rinci. Doa yang terlalu rinci, yang terlalu teknis itu sama juga ngajarin Allah. Kapok. Ya Allah, bersihkan, sucikan. Titik. Enggak usah pakai bagaimana caranya dan bagaimana. Itu. Kalau Allah mau bersihkan kan bersih begitu aja kan? Selesai, dosa diampuni, semua yang haram-haram hilang. Tapi karena kita ngatur, keluarkan di sini juga sekarang juga. Ini. Oke. Jadi mari kita praktekkan zikirnya, caranya begini. Matanya dipejamkan, mulut ucapkan, tapi rasakan zikir itu masuk ke dalam. Tak naik ke atas, biar dia membersihkan. La. Arahkan dengan gerakan kepala. La. Kejahatan yang coba masuk dari depan, belakang, terdorong naik ke atas. Arahkan ke kanan. Ilaha. Kanan Bapak Ibu ke sana. Jangan terpengaruh oleh gerakan saya ya. Ilaha. Ilaha. Kejahatan yang coba masuk dari kanan ya. Karena ada yang selalu coba masuk dari kanan. Terdorong. Teng. Illallah ke kiri. Sambil dia memasang benteng ke kiri. Mendorong sambil masuk ke jantung. Jadi satu jalan itu tiga fungsi. La ilaha illallah. Dia membersihkan. Dia pasang benteng. Dan dia menghidupkan kolbu. Teng. Sekali jalan, tiga kena. Gak usah terlalu dipikirin. Praktekin aja. Mari, sama-sama kita praktekkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Alhamdulillah. Rabbilallahumma salli wa sallam. Allahumma yassir ya Allah. Ya Allah, mudahkan ya Allah. Mudahkan ya Allah. Apapun keadaan diri kami. Dengan segala kotoran dan dosa. Ampuni dan bersihkan saja ya Allah. A'inna ala zikrika wa syukrika ya Allah. Tolong kami dalam berzikir kepadamu ya Allah. Mudahkan kami dalam membangun sifat syukur pada diri kami. Pejamkan mata semua. Rasakan zikir dari perut bawah naik ke atas. Lalu ke kanan, lalu ke kiri. Merem saja, rasakan. Ya, sama-sama. La. Bagus. Kehabisan nafas, hirup saja nafas tengah jalan. Merem Pak, Bu merem, rasakan zikir itu mengalir di dalam ruh kita. Lagi. La ilaha illallah. Ke jantung kiri. Illallah. Lagi. La ilaha illallah. Lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rasakan. La ilaha illallah. la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la terus yakin ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajma'in. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala ad-darajat wa tuballighuna biha salqayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innal ladhina yubay'unaka innama yubay'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa'innama yankuthu ala nafsi wa man awfa bima ada alayhi Allah fasati ajran azima. Wa'tasimu bihablillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin nabil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Ash-shay'u lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila arwahi ala silsilatil qadiriyati wa naqshbandiyati wa jami'a li turuqi khususan ila hadrati sultan al-yasin muhiddin abdil qadir al-jailani qaddasallahu sirah wa sadisikha bil qasim julaid al-baghdadi wa shashamad khatib al-sham wa shatwal haqal al-shab wa shurwal karim bandun shabdullah mubarak muhammad wa qaddati shaykhin al-mukarram ahmad sahibul wafata jul-arifin wa usulihim wa furu'in wa silsilatim wa la'asin anhum shayu'u lillah lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa rikafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat salahya minhum wal amwati shay'u lillahi lahumul fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. Astaghfirullah rabbi min kulli dhanbin wa atubu ilaihi. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Perhatikan saya. Kita akan menunduk, tunduk dalam ke arah jantung di dada kiri, ya, agak ke kiri. Mulutnya rapat, jangan bersuara apapun, jangan mengeluarkan suara apapun. Lidahnya kalau perlu dilipat ke langit-langit atas, supaya tidak ikut bergetar. Sama-sama tunduk ke arah dada kiri. Dada kirinya mana? Lengan kirinya mana? Lengan kiri. Jangan terbalik. Nah, arahkan ke dada kiri. Tengah-tengah dada, miring sedikit ke kiri. Tunduk, tunduk, tunduk. Rendahkan diri. Merem. Rasakan di dalam jantung kita. Di dalam jantung ada hati nurani. Itulah manah. Dan dari manah, dari kolbu itu, kita bersambung ke Allah. Rasakan di dalam kolbumu ada zikir. Ada rasa ingat kepada Allah. Ingat Allah. Ingat Allah, tunduk, ingat Allah. Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Allahu Allah. Tumbuhkan rasa ingat kepada Allah. Sesungguhnya saat ini Allah sedang memperhatikan kita, menatap kolbu kita, yang kolbunya pura-pura Allah tahu, yang sungguh beriman, meyakini keberadaan Allah, penuh harap bergantung kepada Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Hati-hati, ada lintasan-lintasan pikiran, itu gangguan. Pertanyaan-pertanyaan, kebimbangan, keraguan, Masya Allah, itu halangan, tembus. Tak usah ditanyakan, tak usah diragukan. Jangan ada hal-hal lain, fokus, ingat kepada Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Lupakan semua dunia. Allah, Allah, Allah. Semua yang selain Allah singkirkan. Ingat Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Rasakan kehadiran Allah. Sungguh Allah ada. Maha kuasa, Maha pengampun, Maha penyayang. Ya Allah, Engkau tahu semua isi kolbu kami. Semua perbuatan jahat masa lalu, ada bekas yang Kau lihat. Dusta dan khianat, maksiat. Ya Allah, Allah, Allah, ampuni aku ya Allah. Maafkan semua dosa dan kesalahan kami. Tutuplah segala cacat, aib, celak dan kekurangan kami. Allah. Ya Allah, cahayailah kalbu kami dengan cahaya iman. Genggamlah kalbu kami dengan kekuatan rahmat-Mu, agar tidak ada lagi ragu sedikit pun. Allah. Jangan coba-coba ingat yang lain. Ingat Allah saja. Mohon ampun, berserah. Bukan Allah yang jauh, kitanya yang berpaling. Hidup jadi susah bukan karena tidak diurus Allah. Kitanya berpaling. Kita mengejar sibuk mencari yang lain. Sekarang kembalikan. Allah. Jangan ditunda. Entah kapan kita menghadap Allah, mati dapat terjadi setiap saat. Allah. Dengan kalbu yang terus bergetar, silakan Bapak Ibu berdoa masing-masing, tapi jangan disuarakan, mulutnya tetap diam. Silakan berdoa dengan batinnya, dengan kalbunya. Silakan berdialog dengan Allah menggunakan manahnya. Silakan memohon. Silakan, jangan ada ragu, jangan prasangka buruk. Allah Maha Mampu, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Jangan ragu, silakan minta. Yang paling rahasia sekalipun, sampaikan saja ke Allah. Amin ya Allah. Kabulkan ya Allah. Dengar dan perkenankan ya Allah. Tolong kami ya Allah. Tak sanggup kami tanpa bantuan-Mu ya Allah. Al-Fatiha. Allahumma antal kullu wa bikal kullu bi rahmatika ya dzal jalali wal ikram sabbit qulubana wa'tasimu bihablillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Selesai sudah proses talqin atau pembelajaran zikir. Kayaknya sih gampang ya. Cuma dua aja kok. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang kedua, tunduk aja. Tangannya boleh ngetuk-ngetuk lantai. Ngetuk-ngetuk sajadah untuk mengkondisikan. Tapi yang sibuk yang di dalam ini. Dilatihkan. Zikir itu, tauhid itu bukan ilmu untuk diketahui. Tauhid itu untuk dirasakan, dihayati, menjadi penggerak, pengarah hidup kita. Sebagai ilmu boleh saja bahas tauhid uluhiyah, rububiyah, mulkiyah, asma wa sifat. Tapi itu teori, hanya pengetahuan. Masukkan tauhid ke dalam diri. La ilaha illallah, sehingga menjadi rasa kemanapun selalu nyambung, tidur pun nyambung, dan tidak perlu takut. Kita tuh seperti mainan yang pakai radio kontrol, kemanapun kita pergi, kolbu kita itu sudah diarahkan terus oleh Allah. Itu bahagia. Pak, kalau cuma segitu gampang la ilaha illallah dan Allah Allah, boleh enggak kami ajarkan ke orang lain? Saya sebenarnya kepengennya sih boleh ngomongnya gitu. Tapi persoalannya memang tidak semudah itu, tidak semudah itu. Amalkan saja, lakukan. Nanti ibu bapak akan rasakan. Dari kecil juga ada tahu zikir la ilaha illallah, Allah Allah. Tapi kok beda ya? Antara sebelum diberikan talqin zikir dengan sesudah diberikan itu beda. Beda. Dan bapak ibu sudah mendapatkannya. Yang ikhlas menerimanya dapat itu. Yang tidak ikhlas, penuh curiga bertanya-tanya, ya memang enggak dapat. Nanti hasilnya pun lain. Nah, nanti besok lusa ibu amalkan, bapak amalkan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, sudah dapat talqin itu mudah. Yang belum tetap aja mengawang-awang, susah itu. Dan hasilnya akan berbeda itu. Kenapa? Karena secara rohannya ini dari guru, guru kami dari gurunya lagi, gurunya lagi yang waliullah, yang wali nyambung ke Rasulullah. Ada proses. Itu menjadi lain dari yang lain. Itu. Bagaimana kalau kami bertemu dengan ulama lain, waliullah lain? Silakan, semua sepanjang mereka waliullah yang sebenar-benar waliullah, akan sama hasilnya. Akan sama. Saya tidak mengaku diri waliullah, tapi saya hanya salah satu muridnya. Dan mereka memberikan kewenangan kepada saya untuk menyampaikan ini. Itu saja. Ya. Tetapi apapun, ketemu waliullah manapun, itu akan sama. Karena intinya membersihkan diri, la ilaha illallah, bersihkan, pasang benteng, hidupkan kalbu. Kemudian Allah, Allah, Allah, nyambung, teng, teng, teng, terus rasakan dan rasakan, sudah nyambung, doa. Banyak orang berdoa padahal belum nyambung, kasihan. Itu. Bersihkan, pasangi benteng, aktifkan, hidupkan. Terus sudah sambung. Akan lain hasilnya. Sekadar informasi. Tadi saya katakan kami sedang banyak memberikan pelatihan kepada para manajer Telkom. Ada seorang manajer di Bandung, baru dia dapat pelatihan seperti ini, lalu mendapat kabar orang tuanya di daerah koma, sakit. Dia datang di rumah sakit, bapaknya udah enggak berdaya, enggak sadar, udah koma. Selang info, selang oksigen segala macam. Apa yang bisa dia perbuat? Dia hanya berzikir saja. La ilaha illallah di telinga bapaknya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha. Lalu dia pegang dada bapaknya di bagian jantungnya. Dia ketuk-ketuk. Dia tidak berniat mengajarkan karena dia juga baru belajar. Dia hanya melakukan untuk dirinya lah. Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Lama-lama dia ngantuk tertidur tempat tidur. Setengah tiga terbangun, bapaknya hilang dari tempat tidur. Kemana? Buka pintu, lihat keluar, lorong kosong, sepi setengah tiga. Kedengaran ada orang di kamar mandi. Begitu dia balik lagi, bapaknya lagi buka pintu kamar mandi. Bawa apa itu tabung in, apa kantong infusnya. Loh, bapak kan tadi koma. Iya, bapak lagi koma, tapi dengar Allah, Allah, Allah, Allah. Lalu bapak menjerit di dalam batin, Allah, kalau engkau masih mau panjangkan hidupku di dunia, panjangkan untuk aku membangun ketakwaan. Kalaupun memang sudah saatnya aku ikhlas. Rupanya Allah masih beri kesempatan. Yang koma terbangun. Dia bangun, anaknya tertidur. Ya bapak mau wudu, bapak mau sholat. Subhanallah. Itu, subhanallah. Itu. Nah, kemudian ada lagi, ini kasus yang sama, kami videokan. Mereka lagi olahraga, olahraga pernapasan, tak, tak, tak, kena stroke. Mulutnya miring. Tangannya udah begini kaku. Dipegang begini, dibantu. Pak, ingat Allah, Pak. Susah ngomong. Oh. La ilaha illallah, Pak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jebol semua. Tangan yang sudah kaku, mulut miring, lemas semua. Tapi karena itu memang stroke dan ada dokter, ini stroke ini. Bawa ke rumah sakit. Langsung bawa ke rumah sakit malam itu juga. Diperiksa, gak apa-apa. Ya tadi memang stroke, tapi diperiksa gak apa-apa. Besoknya dilarikan lagi ke kota besar, MRI. Periksa semua, kelihatan. Memang sempat terjadi stroke, tapi sudah clear, sudah bersih. Ada bekasnya. Allah Maha Kuasa. Ada juga yang lagi sakit, koma. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, mati malah. Enggak ada jaminan dengan la ilaha illallah koma terus bangkit. Karena mau bangkit atau mau terus lewat, yang penting Allah ridho. Ya. Mau lama-lama di muka bumi juga BBM naik terus. Nah, itu. Ya, jadi yang penting diterima oleh Allah. Inilah hadiah yang sangat besar untuk malam Lailatul Qadar malam ke-27. Amalkan saja, dua itu saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, rasakan. Rasakan berapa lama terserah. Demikian saya cukupkan sampai di sini dan mohon maaf tidak ada tanya jawab dulu karena jam 1 saya sudah ditunggu di masjid dekat rumahnya Pak Adiaksa Daud, mantan Menpora. Mereka kumpulkan para sarjana-sarjana dan malam ini ada Imam Masjidil Aqsa datang untuk memimpin tahajud. Tapi sebelumnya pun minta dilatihkan zikir seperti ini. Karena beliau sudah rasakan persis. Dulu sering zikir, tapi begitu dilatihkan dengan talqin zikir ini, dia bilang lain rasanya. Kalau belum ditalqin itu memang tidak bisa. Lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.